Lagu ini spesial untuk saudara kita yang di Kupang. Dengarkan kan raya aku. Kasih. Iya sayang. Aku tak mungkin melupakanmu. Tapi. Tapi kenapa sayang? Tapi Mas Ode. Apa? Oh. Aku tak berdaya. Dan aku butuh biaya. Underground kita nyanyi bareng. Tak hitung 1, 2, 3, 4. Yo, 1, 2, 3, 4. Hey, cintaku tak akan pernah berubah. Tapi mengapa begitu mudah kau lihat hati di Indonesia. Pak, nyanyi bareng biar suasana enak. Ya, oke. Bertahun-tahun untuk hidup ramai tersebut. Sudah harapanku bagai debu yang berterbangan, luka hati, luka diri, kemana akan ku bawa? Maafkan yang kasih. Okay, saya maafkan. Aku tiada berubah, biarlah aku tetap sendiri.